tinggi dalam gubuk bambu, suka dukaku di sini ku dendangkan sejuta rasa. Ku hapuskan derita dan air mata, ku nyanyikan selalu lagu ceria. Ku pasrah dan berdoa, tak putus asa. Suatu saat nanti nasib berubah. Dan berdoa.